Mitra Bisnis, dimanapun Anda berada yang bisa menangkap siaran kami melalui live streaming di www.pasfm.com atau channel 505 Indovision. Terima kasih Anda masih bersama kami dan malas ini masih kita perbincangkan ya dengan cukup hangat di sini ya. Karena tadi juga banyak cerita dari Bang Kavi waktu offer tadi juga ceritanya banyak. Masih melanjutkan bagaimana sih kinerja orang-orang kita ya kan. Kadang itu membuat orang-orang itu seni gitu ketika mereka ditugasi nyekrek harga cuma cekrek, yang satu nempel, yang satu rapi-rapiin, yang satu gosok-gosok. Itu seni sebenarnya. Ternyata itu. Maksudnya satu. Itu berempat. Sangat boros ya. Makanya sampai ada yang bilang tenaga kerja Indonesia itu sebenarnya kalau di negeri Tiongkok sana bisa dikerjakan satu orang. Di Indonesia ketagih hasilnya. Pekerjaan satu orang jadi empat orang yang ngerjain. Iya, nah terus udah gitu juga begini. Apa? Misalnya di Jawa Tengah. Ya di Jawa Tengah. Itu kan ada alon-alon asal kelakon gitu yes. Ya. Di sana itu bukannya males gitu loh, tapi memang mereka melakukan sesuatu itu dengan ketenangan dan dengan gaya yang memang super pelan gitu loh. Kayak membatik gitu kan butuh konsentrasi tinggi pelan. Iya, jadi makanya saya tuh punya, saya pernah mengatakan, saya bilang justru sebenarnya pelan di Jawa Tengah itu mestinya dijual dan itu menjadi sesuatu yang laku gitu loh. Karena dunia kita sudah serba cepat gitu loh. Dan kalau Anda ingin merasakan slow down, pelan, itu di Jogja. Oke. Di Jogja aja nih ya, bayangkan ya. Minum teh aja, itu gak boleh pakai gula pasir. Harus gula pakai batu. Gula batu. Kenapa? Larutnya pelan-pelan. Nunggu lama udah gak tahan mau minum ya. Aduh. Tapi gini Bang, kalau tadi udah banyak contoh ada ya. Nyontek komplotan, kerja satu orang jadi empat orang. Apa jangan-jangan nih kita gak mau berkompetisi karena Indonesia ini cenderung ada budaya gak enakan sama orang lain. Ewo pekewo gitu. Iya kalau saya sih berpikir positifnya. Makanya saya bilang kalau kayak di Jawa Tengah itu sebenarnya apa yang mereka lakukan dengan pelan itu mereka sebenarnya punya stamina dan kesabaran yang sangat luar biasa. Bayangkan ya, itu mereka main musik ya, orkestra, gamelan. Itu menabuhnya harus pelan-pelan loh. Kagak bisa cepet-cepet. Kalau cepet-cepet, bukan gamelan. Apa dong jadinya? Gak tahu. Jatilan. Mereka punya kesabaran dan keuletan yang memang ini gitu. Cuma masalahnya kalau itu diinterpretasikan menjadi malas. Wah, beda ya, beda. Karena itu budayanya masing lagi berbeda gitu dengan sifat manusia yang pemalas ini. Kita ke penelpon dulu Ibu Ardi, selamat sore. Sore. Silakan Ibu. Saya tergelitik sekali ya untuk ikut. Iya sih, bukan Bang saya malas, cuman mungkin kadang-kadang nih nggak efisien gitu loh. Maksudnya gini nih, katakanlah kita dari seberang sini mau ke seberang sana gitu kan. Ada beberapa barang yang bisa dibawa, kita bisa bawa 5 nih, tapi kadang-kadang tuh cuman bawa berapa aja, toh nanti bisa balik lagi gitu loh. Orang-orang kita tuh gitu, kurang efisien gitu. Nggak efisien, terus kadang-kadang bingung, aduh. Apa ya mesti dikerjain, udah ada beberapa orang di situ, apa ya mesti dikerjain gitu. Jadi mereka nggak bisa ngelihat celahnya, ini mesti dikerjain apa gitu. Dan sometimes itu memang terjadi gitu di departemen saya gitu. Dan mereka bingung, ini mau ngapain ya Bu katanya. Ya gimana sih, sebenarnya masih banyak celah yang bisa mereka kerjain. Cuman mereka bingung harus gimana, jadi nggak. Kalau orang Semarang bilang, orang melete gitu loh Mbak, pikirannya gitu. Orang Semarang, Mbak. Gitu ya, itu aja. Oke, terima kasih Bu Ardi. Orang Semarang, lumpianya jangan lupa ya, bawain. Aduh, nggak efisien, Bang. Iya, jadi kan, kalau ya begini ya. Tapi mungkin juga harus disalahkan beberapa orang itu. Kadang-kadang mereka tuh mungkin merasa bahwa tenaga kerja di Indonesia tuh murah. Jadi kadang-kadang kita tuh pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh 2 orang, kita punya tenaga kerja 5 karena saking murah gitu loh. Yeah. Dan inilah kan ya, jadi kan kadang-kadang misalnya ada orang bilang, gila gue pergi ke restoran gitu ya, di restoran itu pegawainya ada kali bangsa 50 orang gitu loh. Tiap meja ada 2 orang gitu loh, nongkrong di sebelahnya gitu loh. Jadi kadang-kadang seperti itu. Toko misalnya, tokonya semprit gitu loh, kecil gitu loh. Mesti dijaga oleh dua orang, ini yang jaga 6 orang misalnya. Yeah. Dan ini semua loh, saking murahnya, dan akhirnya menjadi budaya yang memang begitu gitu. Sebenarnya pembantu rumah tangga aja kan, ada orang kan yang gitu. 2, 4 Tukang sapu sendiri, tukang cuci sendiri, tukang masak sendiri. Lu tahu aja bang, tuh rumah gue bang. Kita ke telepon dulu ya. Halo, Bapak Andi, selamat sore. Sore. Silahkan. Iya, saya sependapat ya dengan Bung Kavi itu, bahwa memang bahasa kita bukan bahasa pemalas ya. Contohnya, ya kita lihatlah, kita sih bukan mau rasialis ya. Keturunan Tionghoa juga di Indonesia kan warga negara Indonesia juga. Itu mereka udah tolot. Karena apa? Karena di lingkungan mereka persaingan itu begitu ketat gitu loh. Yeah. Contohnya begini loh. Kalau kita ada kumpul keluarga, biasanya tuh anak umumnya ada 5 lah. Biasanya yang akan didengar itu, yang lebih didengar itu yang punya uang gitu. Iya. Yeah. Jadi mau gak mau membuat apa di antara anak itu berkompetisi gitu loh. Wah, si ini udah punya apa, saya masih belum gitu. Nah ini yang bikin kita tuh menjadi ulet gitu loh. Oke. Jadi kalau apa dikatakan bangsa pemalas ya enggak juga ya. Hanya yang perlu ditumbuhkan di antara kita itu ya mungkin kompetisi lah. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya, terima kasih. Sesi ini gimana tuh bang? Iya, jadi saya setuju bahwa mungkin sudah saatnya para pemimpin bangsa memikirkan sebuah sistem yang revolusioner untuk memotivasi bangsa ini. Dan kemudian juga membuat mereka lebih efektif dan lebih efisien untuk bersaing. Oke. Artinya apakah ini kan banyak sekali kita jumpai sekarang nih, buruh-buruh pada demo nih minta harganya dinaikin. Iya. Nanti kalau harganya naik berarti makin ada kompetisi dong, nggak lagi harga murah gitu. Iya, tapi kan masalahnya kan begini. Saya dulu dari dulu udah bilang bahwa sebenarnya Indonesia tidak bisa bersaing gara-gara buruh yang lebih murah. Iya. Gitu loh. Tapi kan kadang-kadang yang terjadi nih, terjadi adalah begini. Harusnya Indonesia bersaing dalam produktivitas gitu. Teman saya itu punya perusahaan konveksi di Bandung. Dia bilang dia punya tukang jahit yang paling jago. Itu satu hari katakanlah misalnya bisa menjahit celana jeans katakanlah 10 gitu loh. Tapi dia bilang dia kaget waktu dia ke Cina, di mana yang ngejahit itu jauh lebih cepat gitu loh. Jadi mungkin nih pegawai yang di Cina nih bayarnya lebih mahal gitu loh, tapi outputnya itu luar biasa karena dia mampu misalnya mengerjakan celana jeans bukan lagi 10 tapi 24 sehari. Wow. Gitu, jadi nice. Luar biasa gitu. Nah kalau kita bandingkan misalnya outputnya 2 kali lipat, tapi mungkin orang pegawai yang di Cina ini cuma dibayar 1,5 kali dari gaji orang yang di Indonesia. Akibatnya tetap aja Cina tetap bersaing karena ongkos labornya lebih murah gitu loh. Nah ini dia mitra bisnis. Masih ada satu sesi terakhir, kita akan ajak Anda untuk ngobrolin masalah yang satu ini, malas. So please don't go anywhere, stay right here.